السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، kita sampai 160 ya. 161, 162. Tapi ada beberapa hadis yang belum kita baca. Beliau banyak membawakan hadis-hadis tentang Dajjal dan Nabi Isa. Dua orang yang memiliki lakab yang sama, Al-Masih, tapi yang satu kekasih Allah, yang satu musuh Allah. Yang satu dibunuh, yang satu membunuh. Siapa dan siapa? Dajjal dan Nabi Isa. Sifat-sifat Dajjal disebutkan oleh Nabi jauh lebih rinci daripada Nabi-Nabi sebelum beliau. Karena seluruh Nabi-Nabi semuanya pernah berbicara tentang Dajjal. Dajjal yang terbesar ya, Dajjal yang terakhir, bukan Dajjal yang 29, kan jumlahnya 30. Nabi sallallahu alaihi wasallam paling lengkap berbicara tentang Dajjal sampai ke rambut, mata, dahi, bahkan postur tubuhnya, bahkan orang yang mirip dengan dia, yaitu Abdul Uzza bin Qattan. Ada seorang laki-laki di zaman jahiliyah bernama Abdul Uzza bin Qattan, dilihat oleh Rasul dan para sahabat, mirip-mirip dia. Wajah Dajjal mirip-mirip orang ini. Sebaliknya Nabi Isa putih kemerahan, rambutnya berombak, rambutnya selalu tampak selalu basah seperti butiran-butiran mutiara. Dan siapapun orang kafir yang bertemu dengan beliau mati mencium bau nafas beliau dan tercium dari jarak yang sangat jauh. Ini sifat-sifat Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jika aku berada di sana, kata Nabi, akan aku tunjukkan batu pertama yang akan diinjak oleh beliau. Karena beliau, Nabi Isa, selama ribuan tahun tidak menginjak bumi. Entah berada di mana, di atas tentunya, tidak menginjak bumi. Hari itu, hari pertama beliau menginjak bumi, bumi mana, batu mana, akan aku tunjukkan seandainya aku di sana. Di Manaratul Baydha, di menara putih di Dimasqah. Disitulah Nabi Isa turun di saat kaum muslimin sedang berjamaah salat subuh, diimami oleh seorang salafi, diimami oleh seorang alim ahlu sunnah bernama Muhammad bin Abdullah yang bergelar Al-Mahdi atau Imam Mahdi, yang bermanhaj seperti manhaj para sahabat, yang beragama seperti agamanya para sahabat, berpegangan di sayap dua malaikat. Kita tahu seluruh malaikat memiliki sayap dan bisa terbang. Bentuk aslinya tentunya. Bentuk aslinya. Adapun para malaikat datang kepada para nabi, para rasul dalam bentuk manusia, maka itu sering sekali. Bahkan Nabi melihat Jibril dalam bentuk aslinya itu baru dua kali. Cuman dua kali. Selebihnya puluhan bahkan ratusan kali Nabi didatangi oleh Jibril itu dalam bentuk manusia. Kemudian Imam Mahdi mundur, memberikan kesempatan kepada Nabi Isa untuk menjadi imam. Ini menunjukkan bahwa Imam Mahdi belajar sunnah. Muhammad bin Abdullah ini belajar sunnah. Tahu siapa yang baru saja turun, tidak kaget. Karena belajar sunnah. Kalau tidak belajar sunnah, tidak mempelajari sunnah, tentu akan kaget siapa ini. Gitu ya. Setelah itu Nabi Isa tetap mendorong pundaknya, bahunya Imam Mahdi untuk tetap menjadi imam dengan mengatakan, engkau lebih berhak, engkau bagian dari umat ini sedangkan aku tidak. Ini menunjukkan kebatilan sebagian orang. Ada seorang yang mantan Nasara masuk Islam, walillahilham, dapat hidayah. Tapi dia mengatakan bahwa kalau Nabi Isa turun, berarti Nabi Isa Nabi terakhir. Berarti itu sama dengan apa yang ada di Injil. Dia menolak kalau Nabi Isa itu akan turun. Karena kalau Nabi Isa turun, berarti Nabi terakhir bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang Nabi terakhir adalah Nabi Isa. Ini keliru. Salah satu hujahnya tadi, kalau Nabi Isa itu turun sebagai Nabi, tentu beliau akan jadi imam apa makmum. Tentu akan jadi imam. Mana ada Nabi jadi makmum. Nabi itu pasti jadi imam. Ya, kecuali berhalangan. Dengan beliau tidak mau jadi imam, menunjukkan bahwa beliau turun kelak bukan sebagai nabi dan tidak mendapatkan wahyu. Wahyu tetap sudah putus. Beliau turun sebagai imaman adilan, sebagai imam pemimpin yang adil. Bukan sebagai nabi, bukan sebagai rasul yang membawa ajaran baru, menerima wahyu, tidak. Oleh karena itu nanti beliau akan wudu seperti wudunya kita semua. Beliau akan sholat seperti sholatnya kita semua. Apa yang dibaca ketika ruku, ketika sujud, ketika i'tidal, ketika at-tahiyat, sama dengan kita. tidak mengikuti ajaran beliau. Ajaran beliau sudah dimansuh oleh Islam. Apabila dulu beliau melakukan amalan-amalan ibadah yang berbeda dengan amalan Nabi Muhammad SAW, tentu tidak dipakai lagi. Tentu tidak dipakai lagi. Maka seandainya ada gerakan sholat yang beda, beliau akan mengikuti gerakan yang dicontohkan oleh Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi akan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka tidak ada kemuskilan turunnya beliau di muka bumi, bukan berarti bahwa beliau Nabi terakhir. Tetap Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika dalam keadaan beliau bersama kaum muslimin, sebagian riwayat mengatakan beliau sedang tawaf di Ka'bah, tiba-tiba terdengar, ini setelah pembunuhan Dajjal ya, setelah Dajjal berhasil dibunuh oleh beliau, kemudian beliau bersama kaum muslimin sedang tawaf di Ka'bah melakukan haji atau umrah, tiba-tiba terdengar bahwa Ya'juj Ma'juj muncul. Kalau Dajjal beliau hadapi dan mati, adapun Ya'juj Ma'juj beliau tidak sanggup menghadapi. Wa yab'atsullahu Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilu. Ya'juj Ma'juj seolah-olah seperti air mengalir kemana saja ke tempat yang bisa dialiri. Fayamurru awwaluhum ala bakhiratin tabriyatin fayashrabuna ma fiha. Jumlah mereka luar biasa banyaknya, yang besar-besar sekali, yang kecil-kecil sekali, dan tidak ada mereka yang tidak mempunyai sifat perusak, merusak mereka. Apapun yang dilalui dirusak. Kalau manusia ya dibunuh. Betul-betul bangsa perusak, sebagaimana nenek moyang mereka yang ditutup sehingga tidak bisa keluar dari dua gunung itu oleh Zulqarnain dulu, entah berapa ribu tahun yang lalu. Nah, kelak akan muncul. Ketika Nabi masih hidup, beliau melingkarkan ibu jari dengan jari telunjuk sambil mengatakan, sekarang sekian lubangnya. Sambil beliau melingkarkan ibu jari beliau dengan jari telunjuk. Ah, tentu mereka belum bisa keluar. Lubangnya baru segitu. Terus mereka melubangi lagi, melubangi lagi, melubangi lagi, membesar, membesar, membesar, membesar, sampai di akhir zaman nanti sudah besar sekali dan mereka keluar dan jumlah mereka entah berapa juta. Ya, hingga ketika mereka melewati satu danau, mereka meminum air danau itu. Ya, minum lari, minum lari, minum lari terus sampai yang belakang tidak kebagian air itu. Berarti kayak apa minumnya? Ya, mungkin seperti minumnya unta begitu. Dan saking banyaknya, maka yang barisan belakang tidak mendapatkan air, sudah habis itu. Danau kan bukan 5 meter, 10 meter ya. Mungkin hektaran itu air luar biasa melimpah, habis diminum oleh mereka. Wa yamurru akhiruhum fayaqulun laqad kana bihadhihi marratan ma. Mereka yang akhir itu tidak mendapatkan air. Maka terkepunglah Nabi Isa bersama kaum muslimin di puncak sebuah gunung. Tidak sanggup menghadapi kebiadaban Ya'juj Ma'juj. Dan ini pelajaran bagi kita semua yang belum sanggup melawan Yahudi, Bani Israel, yang belum sanggup melawan Amerika, yang belum sanggup melawan orang-orang kufar, untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Jangan melawan. Kalau memang tidak sanggup, jangan melawan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melawan Abu Jahal, Abu Lahab, karena memang belum sanggup. Secara hitungan logika tidak mungkin bisa menghadapi. Begitu juga Nabi Isa alaihi salatu wassalam tidak mungkin bisa menghadapi Ya'juj Ma'juj. Maka mereka hanya menyelamatkan diri di puncak sebuah gunung dan menyerahkan nasibnya kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Maka atas doa Nabi Isa dan kaum muslimin, Allah mengirimkan semacam ad-dud, semacam ulat yang menempel di leher tengkuk Ya'juj Ma'juj, satu orang satu ulat, dan mati. Kamauti nafsin wahidatin, seolah satu manusia. Padahal jutaan jumlah mereka, mereka mati kamauti nafsin wahidatin, seperti matinya seorang manusia bareng serempak. Kemudian Nabi Isa turun dari gunung tersebut untuk kembali menghuni bumi. Tetapi tidak didapati sejengkal tanah pun. Wala yajiduna fil ardi mawdi'a shibrin illa mala'ahu zahmuhum wa nadnuhum. Tidak ada sejengkal tanah yang tidak tertutupi oleh bangkainya Ya'juj Ma'juj. Berapa banyaknya itu? Maka Allah kirimkan burung-burung besar untuk mengambil bangkai-bangkai itu, kemudian dibawa ke tempat yang hanya Allah yang tahu di mana tempat itu. Lalu Allah turunkan hujan dan Allah bersihkan bumi. Maka hiduplah Nabi Isa dengan kaum muslimin dengan penuh kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, dan keberkahan hari itu muncul seperti keberkahan di zaman Nabi Adam. Sampai 8 hingga 10 orang kenyang hanya dengan setangkai anggur. Puas kenyang bisa hidup dengan setangkai anggur. Anak kecil bermain-main dengan ular. Kucing bermain-main dengan tikus. Gadis kecil bermain-main dengan singa, harimau. Allah memberikan keberkahan yang luar biasa. Kemudian Nabi Isa wafat dan disolati dan dikubur oleh kaum muslimin. Dan ada riwayat beliau hidup di muka bumi waktu itu selama 40 tahun. Ada juga riwayat 70 tahun, tapi tidak sahih. Adapun Dajjal hidup di muka bumi selama 40 hari. Tapi satu harinya seperti satu tahun. Satu harinya seperti satu bulan. Satu harinya seperti satu pekan. Dan selebihnya seperti hari-hari biasa. Nah, dalam keadaan seperti itu, wa bainama hum kadzalik idz ba'athallahu rihan thayyibatan. Tiba-tiba Allah kirimkan angin yang berhembus. Bukan angin yang ribut, angin yang sepoi. Fatakhuduhum tahta abatihim, melewati bawah ketiak mereka. Fatuqbadu ruhu kulli mu'minin wa kullu muslimin. Ruhu kulli mu'minin wa kulli muslimin. Maka tercabutlah ruh setiap orang mukmin dan setiap orang muslim. Jadi yang beriman, yang muslim, mati semua bersamaan. Wa yabqa syirarun nas, tinggallah di muka bumi seburuk-buruk manusia. Yataharujuna fiha taharujal humur, yang kelakuan mereka seperti keledai liar. Tidak ada malu, tidak ada sopan, tidak ada akhlak, apalagi iman, apalagi Islam. Manusia-manusia terburuk yang pernah ada di muka bumi. Merekalah manusia-manusia terburuk. Fa'alaihim taqumus sa'ah. Maka di saat seperti itulah hari kiamat tiba. Ya. Pada syirarun nas, seburuk-buruk manusia. Ya. Kemudian hadis yang lain, la taqumu as-sa'atu hatta tarawna 10 ayat. Kiamat tidak akan terjadi. Kiamat tidak akan terjadi, kata Nabi, sebelum kalian melihat 10 tanda. Tanda apa? Tanda besar apa tanda kecil? Tanda besar. Tanda besar. Dan insyaAllah ke-10-nya belum kita saksikan hari ini. Adapun tanda-tanda kecil sudah banyak kita saksikan. Bid'ah di mana-mana, syirik di mana-mana, banyak arwai bid'ah. Orang yang tidak tahu apa-apa tentang Islam, tentang kaidah, tentang bahkan tauhid dibagi tiga, dia tidak tahu. Yeah. Bahkan hal yang sangat mendasar, sederhana, hukum asal ibadah adalah haram, dia tidak tahu. Tapi dia berbicara di hadapan kaum muslimin seolah dia menjadi wakil Islam. Ini tanda-tanda kecil sudah kita saksikan. Pasar-pasar yang berdekatan, masjid-masjid yang berlomba kemewahannya, mewah, bagus, bahkan sebagiannya dilapis dengan emas. Ini tanda-tanda kecil. Memberikan salam hanya kepada orang yang dikenal saja. Kemudian banyaknya masjid-masjid yang tidak memiliki imam tetap, imam rawatib. Ini pun bagian dari tanda-tanda kecil sudah banyak kita saksikan. Nah, adapun yang belum kita lihat sama sekali, satu pun, adalah yang 10. Apa yang pertama? Tulu'u syamsi min maghribiha. Terbitnya matahari dari barat. Ini terjadi ketika taubat sudah tidak diterima lagi oleh Allah. Ada dua keadaan, ada dua masa di mana taubat kita tidak akan diterima lagi oleh Allah. Ini yang pertama, terbitnya matahari dari barat. Yang kedua, ketika nyawa kita sudah sampai di kerongkongan, indal gargara malam yukurgir. Hanya dua itu, hanya dua itu. Maka ketika seorang bermaksiat kemudian taubat, maksiat lagi kemudian taubat, maksiat lagi kemudian taubat, atau dia murtad masuk Islam lagi, murtad lagi masuk Islam lagi, murtad lagi masuk Islam lagi, apakah akan diterima taubatnya oleh Allah? Jawabnya, diterima. Karena tidak diterima hanya dua keadaan tadi, yaitu ketika matahari terbit dari barat dan ketika apa tadi? Gor-gor, nyawa di kerongkongan. Hanya dua itu. Maka selagi dua itu belum datang ke kita, apapun keadaannya, Allah siap mengampuni. Dan matahari terbit dari barat itu, Allah sudah tidak menerima kebaikan seseorang kecuali yang dari kemarin-kemarin sudah baik. Gitu. Jadi kemarin-kemarin sholat nih, ketika matahari terbit dari barat, dia meneruskan sholatnya, ya gak masalah. Yang masalah, kemarin-kemarin gak sholat. Kemarin-kemarin gak sholat. Begitu matahari terbit dari barat, dia sholat. Ini tidak diterima. Adapun dia melakukan kebaikan dari kemarin-kemarin, gak masalah. Ini sekaligus menunjukkan bahwa bumi itu tidak berputar. Bumi itu tidak berputar sebagaimana teori sebagian orang. Walaupun teori itu dibantah juga oleh sesama mereka. Adapun secara dalil tidak berputar. Kan mereka berteori matahari itu berjalan dari timur ke barat. Terbit di timur, tenggelam di barat, berjalan terus, itu kelihatannya. Sebetulnya matahari itu diam, tapi bumi yang muter ke arah timur, gitu. Karena bumi muter ke arah timur, otomatis matahari yang diam itu kelihatan berjalan ke arah barat, kan gitu. Sama ketika kita naik mobil, naik kereta dengan cepatnya ke arah timur. Maka pohon-pohon, rumah-rumah di kiri kanan kita seolah-olah berlari ke arah barat. Ketika kita naik kereta dengan kencangnya ke arah barat, maka pohon-pohon, rumah-rumah di kiri kanan kereta seolah-olah berlari dengan cepat ke arah timur. Teori mereka begitu. Nah, seandainya teori itu benar, maka matahari terbit dari barat berarti apa? Berarti buminya muter kebalik. Yang tadinya muter ke arah timur, sehingga matahari berjalan ke arah barat, ini dibalik. Muter ke arah barat. Tentu kan muternya bukan 100 km per jam, 200 km per jam, ribuan kilometer per jam. Bumi kan bukan kecil. Bumi ini luar biasa besarnya. Iya kan? Nah, bagaimana? Muter ke arah timur sekian ribu kilometer per jam, tiba-tiba muter ke arah barat. Apa yang terjadi? Ya udah kiamat barangkali ya. Udah hancur berantakan gak karuan. Kita bayangkan mobil kita 100 km per jam langsung berhenti, grek. Gak pakai pelan-pelan, langsung berhenti, langsung nol. Tentu berantakan itu, jok dan segala macam. Ini bukannya berhenti, grek, tapi balik lagi. Bukan 100-200 km per jam, entah berapa ribu km per jam. Nah, padahal riwayat yang ada menunjukkan bahwa orang-orang terbelalak. Enggak ada apa-apa, cuma terbelalak saja. Kaget, kenapa matahari tiba-tiba terbit dari barat. Ini salah satu dalil, di antara tiga dalil, tiga atau empat dalil, yang mengatakan, yang menunjukkan bahwa matahari diam. Bahwa bumi diam. Matahari yang berjalan terbit dari timur, tenggelam di barat. Yang kedua, ad-dukhan. Ada kabut, ada asap. Di lain disebutkan ini muncul di negeri Yaman. Yang ketiga, ad-dabbah. Binatang melata yang muncul dari bumi dan bisa berbicara. Ini sama, kita belum dengar, kita belum mendapatkan khabar adanya tiga hal ini. Kemudian tadi yang kita bahas munculnya Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ini bukan satu bangsa, tapi dua bangsa. Bangsa Ya'juj dan bangsa Ma'juj. Yang besar-besar sekali, yang kecil-kecil sekali. Dan mempunyai sifat merusak. Dan kita patut bersyukur ketika Nabi mengatakan di antara 1000 manusia itu yang masuk neraka adalah 999. Di antara 1000 manusia yang akan masuk neraka adalah 999. Berarti yang masuk surga cuma satu. Nah, para sahabat bertanya, apakah yang 999 termasuk? Termasuk Ya'juj Ma'juj. Apakah Ya'juj Ma'juj termasuk yang 999? Karena dari riwayat-riwayat yang tadi kita baca menunjukkan Ya'juj Ma'juj muslim apa kafir? Kafir. Kafir. Tidak mengenal Allah, tidak menyembah Allah, tidak sholat dan seterusnya, bahkan musuhnya kaum muslimin. Nah, Ya'juj Ma'juj apakah masuk ke 999? Kata Nabi, masuk. Masuk, kan mereka banyak sekali. Sangat banyak sekali. Maka bersyukur kita. Ya. Berarti dipenuhi oleh Ya'juj Ma'juj. Entah berapa ratus juta, berapa miliar mereka jumlahnya, hanya Allah yang tahu. Kemudian wanuzulu Isa ibn Maryam, turunnya Isa bin Maryam. Ini saya kira beliau tidak menyebut secara berurutan. Beliau tidak menyebut secara berurutan. Kan mestinya Dajjal dulu. Ini turunnya Nabi Isa, habis itu Dajjal. Ya. Kan mestinya Dajjal dulu baru Ya'juj Ma'juj, ya kan? Kan Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj sudah muncul apa belum? Belum. Belum. Ya'juj Ma'juj belum muncul. Dajjal sudah berhasil dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Berarti ini tidak berurutan. Ya. وَثَلَاثَةُ خُسُوف dan tiga, ada tiga khusuf. Ya. Ada khusuf, ada kusuf. Kalau kusuf kan gerhana ya. Kalau ini guncangan. Yang dahsyat, zilzal. Bil masyriq wa bil maghrib wa bizzaziratil arab. di timur, di barat, dan di Jaziratul Arab. Kita tahu Jazirah Arab, terutama Mekah, Madinah, Saudi, kan jarang sekali, hampir-hampir tidak ada guncangan itu, gempa itu. Ya, beda dengan di negeri kita, karena banyaknya gunung berapi, ya kan? Sesuatu yang alami, sesuai dengan alam ciptaan Allah. Nah, maka munculnya gempa sebagai tanda-tanda akhir zaman ini harus dilihat. Gempa yang seperti apa? Kalau gempa di satu tempat yang mendekati, berdekatan dengan gunung-gunung berapi, ini sesuatu hal yang sunnatullah. Memang seperti itu dan dari dulu sampai hari ini. Kan berapa ratus tahun yang lalu banyak gempa, ada tsunami dan seterusnya. Bukan menunjukkan ciri-ciri akhir zaman. Ciri-ciri akhir zaman ini di satu tempat yang tidak ada gunung berapi. Sebagaimana di Mekah, Madinah, di Saudi, kan tidak ada. Kan nanti akan berguncang tiga kali, kan, di Madinah itu. Untuk mengeluarkan kotoran-kotorannya. Gitu. Maka Nabi mengatakan, Al-Madinatu Kalkir. Madinah itu seperti tukang pandai besi. Yang apa? Yang tukang pandai besi itu dengan dibakar, maka dibuang kotoran-kotorannya. Jadi betul-betul murni baja. Begitulah Madinah. Madinah mayoritas kaum muslimin, tapi ada orang-orang munafik yang pura-pura sholat, pura-pura beriman, pura-pura muslim. Itu diguncang dengan tiga kali guncangan di saat Dajjal muncul. Nah, kotoran-kotoran yang ada di Madinah, orang-orang munafik ini keluar, meninggalkan Madinah, menemui Dajjal. Karena Dajjal kan tidak bisa masuk ke Madinah. Mereka keluar menemui Dajjal, terutama para wanita. Karena begitulah wanita mudah tergoda, ya, dengan kedahsyatan Dajjal. Nah, ini dia. Wa narun takhruju min qa'ri 'adn. Tasuqun nas aw tahsurun nas. Munculnya api. Disebutkan di sini di 'Adn. 'Adn di Yaman, ya. Yang menggiring manusia, mengumpulkan manusia. Dan kita lihat 10 hal ini tidak ada satupun yang sudah kita lihat. Semuanya belum kita lihat, belum kita dengar. Maka jangan mendengarkan omongan sebagian orang yang bermudah-mudah mereka-reka sebentar lagi, sebentar lagi, sebentar lagi. Ada tanda begini, ada ciri begini. Dan banyak dari mereka yang membawakan hadis-hadis dhaif. Di antaranya muncul bendera hitam, ya, yang mereka menduga, berharap bahwa ini adalah kebangkitan Islam, kejayaan Islam, yaitu bendera hitam. Benderanya ISIS, ya. Tidak terbukti. Sekarang mereka kalah porak-poranda. Bahkan ketuanya, pemimpinnya entah di mana, barangkali telah mati. Ini mendahulu. Dan mereka membawakan hadis-hadis dhaif, termasuk mengeringnya Danau Tiberias segala macam, Sungai Efrat segala macam. Ini tidak sahih. Yang sahih 10 ini, yang tanda-tanda besar, kecuali tanda-tanda kecil. Umumnya sahih. Walaupun tentu ada yang dhaif. Dan ini pelajaran bagi kita. Bahwa kita disuruh mempersiapkan diri. Kita tidak boleh mengalahkan keimanan kita dengan logika kita. Ambil contoh misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca surat Al-Kahfi, untuk menghafal awal-awal surat Al-Kahfi dan akhir-akhir 10 agar selamat dari fitnah Dajjal. Kemudian berdoa dari fitnah, empat hal, diantaranya fitnah Dajjal sebelum salam ketika sholat. Agar apa? Agar selamat dari fitnah Dajjal. Pertanyaan, apakah para sahabat mengamalkan sunnah Nabi ini? Para sahabat, para tabi'in membaca dan menghafal surat Al-Kahfi? Jawabannya, iya. Apakah para sahabat berdoa dari empat hal sebelum salam? Jawabnya, iya. Padahal kalau pakai logika gimana? Kalau pakai logika, ya Rasul. Kalau pakai logika ya, kalau para sahabat pakai logika, ya Rasul, insya Allah masih lama ya Rasul Dajjal. Kan jelas ya kan? Masih lama. Kalau sahabat ketemu Dajjal, tabiin ketemu Dajjal, ya selesai. Ya batal sabda-sabda Nabi. Kan masih lama. Tapi tetap para sahabat dengan keimanan, dengan sami'na wa ta'na, maka para sahabat tetap berlindung dari empat hal itu. Para sahabat tidak memenangkan akal logika penalaran lalu mengalahkan dalil. Ini dalil dari Nabi. Maka sami'na wa ata'na. Maka dibacalah doa itu oleh para sahabat. Mereka menghafal surat Al-Kahfi, membaca surat Al-Kahfi, terutama 10 di awal, 10 di akhir. Para sahabat tidak pakai logika, masih lama ini. Bagaimana kita hari ini mengatakan sepertinya masih lama nih? Ngapalin surat yang lain aja dulu. Kayaknya enggak ketemu, kan yang lain belum ada tanda-tanda. Tidak boleh seperti itu. Kan masih banyak itu khotib-khotib, dai-dai, para penceramah yang membahas tentang Dajjal. Berarti Dajjal masih lama munculnya. Karena kata Nabi, Dajjal itu muncul di saat para khatib, para penceramah, para da'i sudah tidak ada lagi yang berbicara tentang Dajjal. Itu sabda Nabi SAW. Nah ini kan masih banyak. Ustaz-ustaz, terutama Ustaz Salaf, membahas tentang Dajjal, berbicara tentang Dajjal kan masih banyak. Berarti belum muncul sekarang lah. Merasa aman, merasa tenang, tidak boleh. Tidak boleh. Karena Nabi pernah berbicara tentang Dajjal dengan suara naik turun. Gitu. Seolah bisik-bisik kepada sahabat. Seolah Nabi tidak mau didengar oleh Dajjal gitu. Sambil beliau menunjuk ke kebun itu. Seolah Dajjal itu ada di kebun itu. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW diikuti oleh para sahabat ketika diancam oleh Allah tentang surga, tentang neraka, tentang azab kubur, tentang Dajjal dan seterusnya. Mereka merasa ini dekat. Ini dekat. Berbeda dengan kita. Masih jauh. Bahkan kita merasa kematian itu masih jauh. Maka kita terus berbuat maksiat, merasa bahwa kematian itu masih jauh. Sementara di kiri kanan kita, depan belakang kita berapa banyak? Barangkali sudah belasan, mungkin puluhan, yang kita tidak sangka-sangka mati. Yang baru umur belasan, yang baru kepala dua, kepala tiga, yang jauh lebih muda dari kita, mati banyak. Maka seandainya kita tiba-tiba mati, mustahil apa tidak? Tentu tidak mustahil. Bagaimana kita merasa aman? Lalu kita masih leluasa, tenang, berbuat maksiat dengan anggapan masih banyak waktu untuk bertaubat. Lihat para nabi, para rasul, para sahabat, orang-orang saleh merasa waktu itu sempit. Merasa waktu itu sedikit. Memang betul-betul sedikit waktu itu. Ya, tahu-tahu sore, tahu-tahu malam, tahu-tahu pagi lagi, tahu-tahu sudah Jumat lagi, tahu-tahu sudah Lebaran lagi. Dan ini ada dalil. Idza iqtarabatis saah. Ketika waktu itu sudah sempit. Ketika waktu itu sudah disempitkan, ketika waktu itu sudah dipendekkan. Ini dalil yang menyatakan bahwa nanti di akhir zaman waktu itu akan menjadi pendek. Ya. Walaupun sama 24 jam sehari itu. Sejam itu sama 60 menit. Satu menit itu sama 60 detik. Tapi Allah bikin menjadi cepat perputarannya. Lebih cepat dari 5 tahun yang lalu. Lebih cepat dari 10 tahun yang lalu. 100 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu. Ya. Dan itu ada dalilnya. Barangkali kita bisa merasakan. Bagaimana kita merasa 20 tahun yang lalu dengan sekarang ini. Waktu luar biasa cepatnya. Dan nanti di akhir zaman. Bukan di masa-masa Dajjal ya. Itu betul-betul cepat sekali. Ya. Pagi hari masuk ke gerbang kota. Kemudian dia melewati gerbang itu lagi ke sebelah sananya. Sudah sore, saking cepatnya waktu itu. Ya. Ini berdasarkan pemahaman para ulama tentang kalimat idza iqtarabatis saah. Ketika waktu itu sudah menyempit, dipersingkat oleh Allah, maka apa? Hampir-hampir mimpi seorang muslim itu tidak bohong. Jadi orang muslim, orang yang beriman, ketika bermimpi, mimpinya benar dari Allah. Kalau kita kan masih banyak mimpi dan mimpinya bohong. Mimpi enggak ada artinya. Mungkin dari setan atau dari diri kita sendiri. Bukan jenis mimpi yang ketiga. Kan mimpi ada tiga. Ada hadithun nafsi, ada takwifus syaitan, ada satu lagi yang terbaik, yaitu busra min Allah. Nah, nanti di akhir zaman, mimpi itu hanya satu itu. Seorang mukmin, seorang muslim, mimpinya selalu benar. Kapan? Ketika masa itu dipersingkat. Ketika waktu itu dipersempit oleh Allah. Ketika sehari itu seperti hanya beberapa jam saja. Satu jam itu seperti beberapa menit saja. Ya. Enggak sampai 60 menit. Kemudian wa in min ahli alkitab illa la yu'minanna bihi. Allah menjamin bahwa ahlul kitab itu pasti akan beriman. Ahlul kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Allah bersumpah bahwa ahlul kitab semuanya akan beriman. Kapan? Kapan? Qabla mautihi. Sebelum wafatnya Nabi Isa. Gitu. Jadi ketika Nabi Isa turun kelak, maka Yahudi dan Nasrani semua akan masuk Islam. Nah, kalau tidak mati. Ya. Karena begitu mencium bau nafas Nabi Isa, mati. Yang tidak mati pasti masuk Islam. Nah, itu yang dimaksud oleh beliau tadi, maka tidak ada agama kecuali Islam. Dan itu makna liyuzhirahu 'ala ad-din kullih. bahwa Allah akan menangkan Islam ini di atas seluruh agama. Sudah terbukti apa belum? Belum. Belum. Mana yang lebih menang sekarang? Muslim apa Nasoro? Ya Nasoro. Secara agama ya, enggak usah Nasoro dengan agama Shinto, Jepang misalnya, kan lebih menang Jepang daripada kaum muslimin. Secara dunia kan begitu. Artinya Islam tidak menguasai dunia. Berarti liyudhirahu 'alad-dini kulli belum terbukti. Kapan terbuktinya? Nanti. Nanti semua agama itu akan hancur. Semua agama itu akan musnah. Satu-satunya agama adalah Islam. Ini akan terjadi kelak di zaman Nabi Isa dan Imam Mahdi. Ya, dengan waktu yang singkat. Karena beliau cuma 40 tahun. Ya. Tapi bukan beliau wafat, kemudian kaum muslimin langsung merosot, langsung binasa, langsung buruk. Tidak. Tidak. Ya. Tidak ada kalimat seperti itu. Ya, memburuk, memburuk, memburuk, memburuk, sampai seburuk-buruk manusia. Entah tahun berapa itu. Ya, akan terjadi seperti itu. Kemudian, mengambil hikmah bahwa munculnya Dajjal akan diikuti dengan turunnya Nabi Isa, maka beliau menghubungkan dengan sabda Nabi. Annallaha lam yakhluq da'an illa anzala lahu shifaan. Setiap kali Allah menciptakan penyakit, maka Allah pasti menciptakan pula obatnya. Maka tidak boleh kita ragu dengan sabda Nabi bahwa tidak mungkin ada penyakit yang tidak ada obatnya. Jika hari ini para dokter mengatakan penyakit gula, penyakit kanker tidak ada obatnya, kita yakin belum ditemukan. Para ahli belum menemukan. Sebab kalau betul tidak ada obatnya, ya batal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha lam yakhluq da'an. Allah tidak menciptakan penyakit illa anzala lahu shifaan. Kecuali Allah turunkan pula obatnya. Maka ketika Allah turunkan keburukan yang sangat besar yaitu Dajjal, maka Allah turunkan Nabi Isa. Dan ini sebagai tanda rahimnya Allah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Maka setiap kali muncul keburukan, Allah turunkan kebaikan. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan. Apakah Ya'juj Ma'juj juga manusia keturunan Nabi Adam? Kalau saya jawab tidak, bukan keturunan Nabi Adam, maka saya harus bawa dalil. Jelas. Kalau saya mengatakan, oh bukan, bukan manusia biasa, bukan keturunan Adam, saya harus bawa dalil. Saya dituntut dalil. Tapi kalau saya jawab, iya, manusia keturunan Adam. Haruskah saya bawa dalil? Haruskah saya bawa dalil? Tidak. Apakah saya dituntut dalil? Tidak. Kenapa? Kenapa? Sesuatu yang umum, sesuatu yang wajar, sesuatu yang tidak keluar dari keanehan, tidak perlu bawa dalil. Sama dengan orang, sebagian orang, bukan orang ya, bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa Khadir yang bertemu dengan Nabi Musa di pantai itu sampai sekarang masih hidup. Gitu. Haruskah bawa dalil mengatakan ini? Haruskah mengatakan Khidir, Nabi Khidir sekarang masih hidup? Harus bawa dalil? Harus. Harus. Ya. Oh, hidup sezaman dengan Nabi Musa, sekarang kok masih hidup? Haruskah bawa dalil? Harus. Kan aneh sekali. Sangat aneh. Ada orang hidup di zaman Nabi Musa sampai hari ini masih hidup. Aneh sekali. Sesuatu hal yang aneh harus bawa dalil. Seperti tongkat kok bisa membelah lautan, bisa berubah jadi ular. Kan aneh sekali. Ya harus bawa dalil. Dalilnya ada. Jelas ayat Al-Quran. Gitu. Seandainya saya mengatakan bahwa Khidir sudah mati, sekarang sudah tidak ada Nabi Khidir, haruskah bawa dalil? Tidak, karena hal yang wajar. Ya kan kita tidak tahu kapan meninggalnya siapa, Hudzaifah misalnya, kapan meninggalnya Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Tapi wajib kita yakini bahwa mereka semua sudah meninggal. Kan manusia itu akan hidup bersama orang-orang sezamannya. Gak mungkin melampaui. Dan itu sunnatullah. Gitu. Maka mengatakan Ya'juj Ma'juj adalah manusia biasa, keturunan Nabi Adam, tidak perlu bawa dalil. Memang begitu. Karena memang gak ada makhluk lain kecuali manusia di muka bumi ini. Kalau jin kan gak kelihatan. Kalau mereka jin, ya gak kelihatan. Orang seluruh kaum muslimin ngelihat Ya'juj Ma'juj itu, ya berarti bukan jin. Malaikat, ya jelas bukan. Mana mungkin malaikat, kafir, maksiat. Nah, jin bukan, malaikat bukan apa? Apa kalau bukan manusia? Mau dibilang hewan? Enggak. Bukan hewan. Jelas. Karena mereka ya seperti manusia, hanya perusak. Kan banyak bangsa perusak gitu. Ya gak usah bangsa lah, teman kita, tetangga kita yang hobinya ngerusak ada gak? Ada juga kan? Nah, cuman kan 1-2. Kalau ini semuanya, hobinya sama, ngerusak. Jadi kalau bisa ngerusak itu bangga. Allah kumpulkan jadi satu bangsa. Sama dengan pertanyaan, apakah Dajjal itu manusia dilahirkan oleh seorang ibu dan ayah? Kalau dijawab ya, haruskah bawa dalil? Tidak. Tapi kalau mengatakan, oh bukan manusia, tidak lahir dari seorang ibu, tapi muncul dari batu, nah ini harus bawa dalil. Mana dalil juga? Nah, karena tidak ada dalil, maka wajib kita kembalikan kepada kaidah umum. Bahwa manusia itu ada, pasti dilahirkan oleh seorang ibu dan ayahnya. Kan begitu. Seperti apakah fitnah-fitnah Dajjal yang terjadi saat ini? Apakah dengan menyuruh anak-anak menghafal 10 ayat Al-Kahfi bisa membentengi mereka juga walau Dajjal belum keluar? Seperti yang kita bahas tadi, kita taat kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan kita mengalahkan logika kita. Walaupun kita yakin bahwa Dajjal belum muncul hari ini dan belum ada tanda-tandanya, tetapi kita taat kepada Nabi sebagaimana para sahabat. Hafalkan, amalkan, baca surat Al-Kahfi, kemudian membaca berlindung kepada Allah dari 4 hal tadi sebelum salam salat, cukup. Tidak perlu lagi kita memantau-mantau Dajjal sudah dekat apa tidak dan seterusnya, tidak perlu. Adapun Dajjal-Dajjal yang 29 tentu sudah bermunculan. Dan insya Allah kita akan selamat kalau kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh anak muda Arab itu. Apa? Belajar sunnah. Kan anak muda itu bisa selamat dari Dajjal, sementara yang lain menyembah Dajjal, itu gara-gara belajar sunnah. maka kalau kita belajar sunnah, insya Allah, ya, tidak akan terkena fitnah dajjal. Subhat secara umum, ya, karena para ulama menyebut dajjal-dajjal, ad-dajjalun al-kadhibun, contohnya bukan pelacur, bukan pengedar narkoba, bukan pembantai kaum muslimin, bukan pemerkosa, bukan pemakan riba, bukan. Tapi para tokoh-tokoh agama yang tentu jauh dari zina, khamar, judi, rajin sholat, beribadah, berjamaah, tetapi mengajarkan ajaran sesat. Gitu. Mengatakan bahwa surga neraka tidak kekal, misalnya. Mengatakan bahwa Nabi Isa tidak akan turun, jangan ditunggu. Kan ada tokoh yang mengatakan seperti, ah itu dajjal-dajjal seperti itu. Maka dajjal itu sifatnya penipu. Kalau pelacur bukan penipu. Pelacur, pemabuk, pembunuh bukan penipu. Mereka sedang melakukan maksiat yang terang-terangan, bukan menipu. Beda dengan tokoh-tokoh agama yang dengan surbannya, jenggotnya, ketaatannya, sholatnya menipu kaum muslimin. Sebagaimana dajjal itu kan menipu. Kan dajjal pertama kali tampil di muka bumi ini sebagai apa? Sebagai orang soleh. Ya sholat, ya ke masjid, ya taat. Lama-lama kaum muslimin simpati, jatuh cinta, karena memang punya berbagai macam kelebihan. Ya. Lalu lama-lama mengaku sebagai nabi. Karena sudah banyak yang simpati, ya percaya aja. Mengaku sebagai nabi dan mereka percaya. Lama-lama mengaku sebagai Tuhan dan disembah. Dan begitulah memang sifat syubhat itu. Pelan, pelan, pelan, pelan. Ketika sudah masuk, sulit untuk keluar. Sangat sulit. Gitu. Bahkan walaupun pemimpinnya itu bertaubat. Ya. Seandainya ya, seandainya Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku sebagai nabi setelah sekian puluh tahun, lalu dia taubat. Saudara-saudara, saya bohong. Saya ini bukan nabi, saya ngaku-ngaku doang. Apakah seluruh pengikutnya mengatakan dan meninggalkan keyakinan itu? Belum tentu. Belum tentu. Ya. Walaupun tokohnya itu mengatakan, saya bohong, saya bukan nabi. Tidak otomatis pengikutnya sadar. Ya, karena keyakinan itu ketika sudah masuk, untuk keluar lagi sulit. Ya, bisa aja mereka cari-cari dalil, oh beliau karena terpaksa ngomong seperti itu. Oh beliau karena ada tekanan, ada ancaman, gitu. Setan kan luar biasa ya. Walaupun sudah lewat, mohon dijelaskan lagi bagaimana Rasulullah memerintahkan melihat hilal untuk menentukan akhir bulan Dzulqa'dah. Iya, Rasulullah di mana? Kan di sana ya, dekat dengan Arafah itu. Nah, kemudian yang lain mengikuti Arafah. Gitu ya. Bukan kemudian masing-masing dengan hilal masing-masing. Sebetulnya perbedaan pendapat ini mudah kalau dikembalikan kepada kaidah. Kan kaidah mengatakan jika para ulama berselisih, maka kembali kepada praktek para sahabat. Nah, praktek para sahabat mudah sekali. Adakah riwayat para sahabat puasa Arafah berbarengan dengan wukuf di Arafah? Ada enggak kira-kira? Ya ada, banyak sekali ya. Memang para sahabat puasa Arafah bersamaan dengan wukuf di Arafah. Ya. Nah, sekarang dibalik. Adakah riwayat para sahabat puasa Arafah beda hari dengan wukuf di Arafah? Ada enggak? Ketika tidak ada, sudah. Berarti kita mengikuti praktek para sahabat. Bahwa mereka belum pernah puasa Arafah beda hari dengan wukuf di Arafah. Padahal para sahabat tinggalnya cuma di Mekah Madinah doang. Ya? Para sahabat tinggalnya cuma di Mekah Madinah doang? Tidak. Ada yang di Syam, ada yang di Mesir, ada yang di Yaman. Ini sepeninggal Nabi kan? Kan kita disuruh oleh Nabi untuk mengikuti sunnah-sunnahku dan sunnah para sahabatku. Maka ketika Nabi wafat, patokan kita adalah para sahabat. Kan gitu. Dan tidak mungkin kesepakatan para sahabat ini salah. Dalam hal ini sepakat para sahabat. Tidak ada riwayat sahabat yang di Mesir, yang di Yaman, yang di Syam, bahkan ada yang di Azerbaijan, ya kan? Puasa Arafah beda hari dengan wukuf di Arafah. Adapun para sahabat di Syam dengan di Mekah, beda Idul Fitrinya, ada riwayat enggak? Ada enggak di zaman sahabat beda Idul Fitri, ada enggak? Ada ya, yaitu Muawiyah yang ada di Syam dengan Ibnu Abbas yang ada di Mekah, itu beda sehari. Ketika Ibnu Abbas dilapori bahwa kami di Syam berdasarkan perhitungan malam ini bukan besok, kenapa Anda besok? Dijawab oleh Ibnu Abbas, Syam punya hilal, Mekah punya hilal. Gitu. Dan itu jelas perintah Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian ketika melihat hilal dan akhiri puasa kalian, artinya besok satu Syawal, ketika melihat hilal. Tentu ini Ramadan apa Idul Adha? Jelas ini Ramadan. Mengakhiri puasa dengan melihat hilal, jelas ini Ramadan, enggak mungkin bukan Ramadan. Ya kan? Adapun para sahabat di seluruh dunia beda dengan beda berhari rayanya, ini yang tidak ada riwayat sama sekali. Adapun beda Idul Fitri ada riwayat. Ya. Bagaimana jika ada negeri-negeri yang jauh yang dia tidak mendengar, tidak tahu kapan wukuf di Arafah? Itu bukan urusan kita. Kita serahkan kepada Allah. Kenapa kita yang mudah malah mikir yang sulit? Malah mikir yang susah, ya kan? Itu bukan urusan kita. Urusan kita tahu sekarang. Gitu. Ya. Mosok malah cari masalah. Kan alhamdulillah kita sudah tahu. Dengan hitungan menit, bahkan hitungan detik, ya kan? Kita bisa tahu kapan kaum muslimin yang sedang haji wukuf di Arafah. Ya sudah, kita taati. Wukuf hari Ahad, ya kita puasa Arafah hari Ahad. Besoknya Senin, sholat Idul Adha, kan gitu. Ya. Sama dengan Nabi mengatakan, jika kalian sholat, lalu terasa ada yang bergerak di duburmu seperti kentut, maka jangan batalkan sholatmu sebelum terdengar suara kentut. Maksud kita nanya, ya Rasul, kalau yang tuli gimana, yang tunarungu gimana? Maksud kita mikir yang susah ya. Alhamdulillah kita enggak tuli, alhamdulillah kita enggak tunarungu. Jadi kalau sebelum ada suara kentut atau bau kentut, ya jangan kita batalkan sholat kita. Walaupun betul-betul di dubur kita ada yang bergerak seolah kentut. Ini kemudahan dari Allah lewat lisan Nabi SAW. Ya kita terima apa adanya. Kita tidak usah memikirkan yang sulit, karena yang mudah di depan kita. Mungkinkah kita lupa niat pada saat ingin sholat? Soalnya pada saat sedang sholat, saya suka dibayangkan sudah niat atau belum. Ini setan, jangan diteruskan. Ini setan, jangan diteruskan. Ya. Karena hanya orang yang tidak waras ketika melakukan sesuatu tanpa niat. Bagaimana kita bertakbir, mengangkat kedua tangan kita, lalu sedekap, lalu niatnya bukan sholat. Apa coba? Mau ngapain? Ya? Ini was-was syaitan. Gitu. Seperti ada seorang alim ditanya, ya Syekh, saya junub, lalu saya mandi, lalu saya sudah basah semuanya. Setelah itu saya merasa belum mandi junub, saya merasa masih dalam keadaan junub. Ini was-was syaitan. Yeah. Maka Syekh ini mengatakan, ulama ini mengatakan, kalau begitu sepertinya engkau tidak wajib sholat. Engkau enggak wajib sholat. Oh, kaget orang ini. Maksud saya enggak wajib sholat? Iya. Karena sholat itu hanya untuk orang-orang yang waras. Engkau sepertinya tidak waras. Bagaimana sudah basah semua, mandi, merasa belum mandi junub. Merasa masih dalam keadaan junub, kan sudah mandi. Berarti engkau tidak waras. Gitu. Ini untuk menampar setannya. Biar setannya pergi. Karena setan itu perlu ditampar. Dikagetkan. Dan banyak dari kita ketika terkena was-was setan itu, syubhat itu, akhirnya menjadi sadar. Dengan tamparan, dengan disakiti. Contohnya, Sobik. Sobik itu ditampar, dipukul dengan pelepah kurma oleh Umar. Untuk menghilangkan syubhatnya itu. Untuk menampar setannya. Maka walillahilham, akhirnya Sobik sadar. Maka ketika Umar wafat, ada sebagian orang-orang Khawarij memancing-mancing. Dengan mengatakan, saatnya kita keluar. Umar sudah tidak ada, sudah meninggal. Ya, Sobik tidak mau. Sobik tidak mau. Nah, ini dia. Bagaimana sikap seorang muslim yang sudah mengenal sunnah terhadap seorang muslim yang belum mengenal sunnah? Tergantung dia siapa, kita siapa. Kalau kita besar, dia kecil, ya kita ajak, kita kasih tahu. Ya. Cuman kalau dia besar, kita kecil, dia seorang tokoh, kita baru ngaji, ya lebih baik diam. Ya. Ini tidak berada, ini tidak bisa satu jawaban. Ya. Karena seseorang itu kan bertingkat-tingkat. Taruhlah kita sebagai bos misalnya, dia anak buah, bisa saja kan dengan entengnya, ayo ngaji. Nah, kalau perlu dipaksa untuk ngaji, dan itu boleh. Karena kita bos, dia anak buah kita, kita bisa paksa dia untuk satu jam sebelum pulang kantor ngaji dulu. Ya. Kalau enggak mau ya jangan kerja di sini. Enggak masalah. Ya, enggak masalah. Nah, adapun sekedar teman selevel, ya tentu enggak bisa seperti itu. Ya. Sampaikan saja sebisa kita. Bolehkah menjelek-jelekkan orang muslim lain yang belum mengenal sunnah? Tidak boleh, haram. Tidak boleh menjelek-jelekkan seperti itu. Ya, kenapa? Takdir itu Takdir itu sifatnya rahasia. Takdir itu sangat rahasia. Di kemudian hari dia mengenal sunnah, bahkan dia menggigit sunnah itu, bahkan mengalahkan kita. Mustahil? Tidak mustahil. Sementara di kemudian hari justru kita malah melemah, mengendor, malas, futur. Mustahil? Tidak mustahil. Maka tidak boleh kita menjelek-jelekkan. Ini yang pertama. Yang kedua, betul dia tidak kenal sunnah. Betul. Masih melakukan tahlilan, yasinan, muludan. Tapi dia sangat berbakti kepada ibunya. Apa keperluan ibu, dia perjuangkan mati-matian. Sementara kita kurang berbakti kepada ibunya. Bisa saja kan? Nah, ini bisa saja. Berapa banyak orang-orang yang melakukan bid'ah, tapi mengalahkan kita dalam berbakti kepada orang tua, dalam hal sedekah, dalam akhlak. Ini kan semua kebaikan. Ya, yang dengan kebaikan itu Allah mencintai hamba-hambanya. Maka jangan merasa lebih dari yang lain. Walaupun mereka belum mengenal sunnah. Ya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.